بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. Wahai Nabi, katakanlah terhadap tawanan-tawanan yang ada pada engkau, di bawah kendali engkau. Ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Allah seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati kalian itu baik, ada kebaikan, ingin bertaubat, masuk Islam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan kebaikan. Nah, mimma ukhidha minkum, dari apa yang diambil dari kalian, dari harta dan yang lainnya. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Allah ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa yuridu khiyanatak, tetapi kalau seandainya mereka ingin berkhianat kepada kamu. Nah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikam dari belakang berkhianat. Faqad khanallahu min qabl, maka sungguh mereka sudah mengkhianati Allah dari dahulu kala. Fa'amkana minhum, Allah Subhanahu wa taala telah mengalahkan mereka, mengkondisikan dari mereka. Wallahu alimul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah atas segala sesuatunya. Hadhihi, ayat yang mulia ini, nazalat fi usara yaumi badr. Ayat yang mulia ini turun tentang tawanan-tawanan perang pada perang Badar. Wa kana fi jumlatihim Al-Abbas amr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tawanannya adalah pamannya Rasul, Al-Abbas, ketika itu masih dalam keadaan demikian. Falamma talaba min fida, maka ketika ingin ditebus oleh orang kafir, da'ana muslim qabla dhalik, maka Abbas radhiyallahu ta'ala mengaku sudah masuk Islam sebelumnya. Falam yasqutu anhu al-fida, maka mereka tidak bisa menunaikan tebusan itu. Maka Allah turunkan sebagai teguran dan paksaan apa yang ada di dalam hatinya Abbas radhiyallahu ta'ala. Wa man kana 'ala mithalik, dan orang-orang yang seperti, sama seperti Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Allah berikan teguran. Kalau seandainya kalian baik, maka Allah berikan kebaikan. Kalau mau masuk Islam, kebaikan, taubat, kembali kepada Allah, meninggalkan kekufuran, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Dan juga Allah berikan harta kalian yang diambil dari kalian. Allah berikan keutamaannya, kebaikan yang lebih banyak lagi daripada itu. Dari apa harta-harta yang dirampas, diambil dari kalian, wahai orang-orang kafir. Bahkan Allah ampuni dosa kalian. Wa yaghfir lakum. Allah ampuni dosa kalian. Wa yadkhilukum al-jannah. Dan Allah masukkan kalian ke dalam surga. Wa qad anjazallahu wa'dahu lil'abbas wa ghairih. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan pada Abbas, pamannya Rasulullah SAW dan yang lainnya. Fahasalalahu ba'da dhalika minal mal syai'in kathir. Al-Abbas setelah itu mendapatkan harta yang banyak. Hatta innahu marrah lamma qadima ala nabiy sallallahu alaihi wasallam mal kathir atahu al-Abbas famara ya'khudh minhu bithawbihi ma yadhiku hamluh. Sampai-sampai ketika Al-Abbas melewati Rasulullah SAW dan disitu ada harta yang banyak, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengambil harta itu dengan kantongnya, dengan bajunya, yang mana Abbas tidak bisa mengambilnya, tidak bisa sampai, tidak bisa mengangkatnya. Akhadha minhu makan ya'jiza alhamdulillah, hampir-hampir tidak bisa mengangkatnya. Ya. Sebaliknya, wa yuridu khianatak, Allah seandainya mereka menginginkan berkhianat kepada kamu, wahai Muhammad, tetap ingin memerangi kamu, berkhianat kepada kamu. Wal khalullah min qabl, sungguh mereka sudah mengkhianati Allah dari dahulu. Fa'amkana minhum, maka Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengendalikan mereka dari pengkhianatan-pengkhianatan yang mereka lakukan. Falyahdharu khianatan, oleh karena itu hati-hati kalian dari pengkhianatan mereka terhadap kamu. Fa innahu ta'ala qadirun 'alaihim, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas mereka. Hum tahta qabdatih, dan orang-orang kafir musyrikin di bawah kendali Allah. Allah alimun hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala alim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alim bi kulli syai', mengetahui atas segala sesuatunya. Hakim bid'al asya, yad'al asya mawdi'ah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa min ilmi wa hikmati an syara'a lakum hadhihi al-ahkam al-jalilah al-jamilah. Di antara ilmu dan hikmah dari Allah, Allah syariatkan bagi kalian ahkam yang mulia, yang sempurna. Wa an tukaffil bi kifayatikum sya'nal usra syarran an in aradu khiyana. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin pada kalian tentang masalah tawanan-tawanan perang dan kejahatan mereka. Kalaulah seandainya mereka pun ingin melakukan pengkhianatan dan pengkhianatan. Kalau orang kafir, pengkhianatan memang kafir jelas. Tapi kalau muslim, mukmin, pengkhianatan, ini yang menyakitkan. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan likulli ghadirin liwa yaumul qiyamah, setiap para pengkhianat ada panjinya, ada benderanya pada hari kiamat. Setiap para pengkhianat itu ada benderanya, ada panjinya pada hari kiamat. Yuqal hadhi ghadratu fulan, dikatakan ini adalah panji pengkhianatan fulan. Dan manusia pada melihatnya, fulan berkhianat, fulan pengkhianat, na'udzubillah. Ini termasuk ciri-ciri nifaq, na'udzubillah. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan menjauhkan kita dari an-nifaq, al-khianat. Wal-iyadzubillah. Allahul musta'an, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, rabbil alamin.